ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum berkurban dan menyembelih yang kita ambil bahasanya dari kitab Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau tentang pasal yang ke-9 tentang sembelihan dan syarat-syaratnya. Dia sebutkan ada 9 syarat halalnya sembelihan. Yang pertama, an yakuna al-mudzakki 'aqilan mumayyizan. Yang menyembelih adalah orang yang berakal, sudah mumayyiz. Nah, berakal, bukan orang gila. Mumayyiz, bukan anak kecil yang belum tahu apa-apa. Mumayyiz, yang sudah bisa membedakan. Syarat yang berikutnya, an yakuna al-mudzakki musliman aw kitabiyan. Yang menyembelihnya harus seorang muslim atau seorang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Adapun sembelihan orang-orang kafir, orang musyrikin selain ahlul kitab, maka sembelihannya tidak halal. Syarat yang berikutnya, an yaqsuda tazkiyah. Dia bertujuan, bermaksud untuk menyembelihnya. Dia bertujuan, bermaksud untuk menyembelih hewan tersebut. Adapun jika dia tidak bertujuan untuk menyembelihnya, misalnya ada hewan yang menyerangnya kemudian dia bunuh tanpa niat untuk menyembelihnya, maka hewan tersebut yang terbunuh tidak halal dimakan. Kemudian syarat yang selanjutnya, an yakuna ahla yakuna dhahaban li ghairillah. Sembelihannya tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan untuk berhala-berhala, patung-patung, penghuni kuburan, malaikat ataupun yang lainnya. Demikian juga di antara syaratnya, alla yusammi 'alaiha ismun ghairillah. Tidak boleh menyebut nama ketika menyembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyebut nama nabi, nama malaikat, nama wali fulan ataupun yang lainnya. Tidak boleh menyebut nama saat menyembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang berikutnya, harus menyebut nama Allah ketika menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Dan di antara syarat halalnya sembelihan, jika dia tidak membaca bismillah karena lupa atau karena tidak mengetahui hukumnya, maka sembelihannya tidak halal. Jika disengaja, maka ia berdosa. Namun jika tidak disengaja, lupa atau tidak mengetahui hukumnya, dia tidak berdosa. Akan tetapi sembelihannya tidak halal. Syarat yang selanjutnya, an takuna dzaka bimuhaddad yunhiruddam. Sembelihannya harus dengan benda tajam yang mengalirkan darah. Harus menggunakan benda tajam. Apakah dari besi, dari batu, kaca, atau yang lainnya. Benda-benda tajam yang bisa mengalirkan darah. Yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, gigi dan kuku. Tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Adapun jika dia membunuhnya bukan dengan benda tajam, misalnya dicekik, dicekik atau di strum sampai mati, dicekik sampai mati atau strum sampai mati, maka hewan tersebut haram dimakan. Demikian juga antara syarat yang beliau sebutkan, inharud dam, harus mengalirkan darahnya, harus mengalirkan darahnya. Apakah di dzabh atau di nahr? Adapun unta, namanya disyariatkan adalah di nahr. Ditusuk di bagian labbah, faghrah, asfalal unuk, baina tarkuatain, lubang yang ada di bawah leher, di antara dua tulang selangka, tempat nahar. Adapun selainnya, sapi, kambing, maka dizabah, sembelih. Dan disyaratkan dalam mengalirkan darah, harus memotong wadajain, dua urat leher yang mengelilingi hulkum, yang mengelilingi tenggorokan. Dan lebih sempurna memotong juga tenggorokan dan kerongkongan. Lebih sempurna memotong juga tempat saluran makanan dan saluran pernafasan. Akan tetapi jika dia hanya memotong wadajain, dua urat yang mengelilingi tenggorokannya, maka sudah halal. Namun lebih sempurnanya dipotong semuanya, dua urat leher tersebut, demikian juga tenggorokan dan kerongkongan. Dan syarat yang terakhir, yang menyembelihnya diizinkan syarat-syarat untuk menyembelihnya. Apakah dia pemiliknya atau mendapatkan wakil izin dari pemilik untuk menyembelih hewan tersebut. Adapun hewan yang disembelih yang tidak diizinkan dalam syariat, apakah karena hak Allah, seperti orang yang sedang berihram, dilarang berburu buruan daratan, atau karena milik orang lain tidak diizinkan, misalnya hewan yang dicuri. Nah, maka yang seperti ini hukumnya haram. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibati min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridoannya. Jika hartanya diambil, misalnya hewannya diambil, dicuri, kemudian disembelih, maka apa? Tidak halal sembelihan tersebut. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan fasal yang berikutnya dalam risalah ini. Fasal yang ke-9, fi adabiz zakah, etika, adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menyembelih. Di antaranya yang pertama disebutkan istiqbal kiblah, disyariatkan untuk menghadap kiblat. Syariatkan ketika menyembelih menghadap ke arah kiblat. Ada hadisnya dari Rasulullah, namun hadisnya ada kelemahan padanya. Namun ada asar dari beberapa salaf, sahabat dan tabi'in. Mereka menyukai menyembelih dengan menghadap ke arah kiblat. Bahkan mereka tidak suka memakan sembelihan yang disembelih tidak menghadap ke arah kiblat. Sebenarnya dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Sirin, yakrahani akla dzabihah di ghairi kiblah. Mereka tidak senang memakan sembelihan yang disembelih tidak menghadap ke arah kiblat. Demikian juga antara etika yang perlu diperhatikan saat menyembelih, al-ihsan fi tadhkiyatiha, dan berbuat baik dalam menyembelihnya, yaitu menyembelih dengan alat yang tajam, benda yang tajam, di tempat yang cepat meninggal. Di kuah surah, dia menyembelihnya dengan kuat dan cepat, agar hewannya cepat meninggal, tidak lama-lama merasakan kesakitan. Nah, menyembelihnya dengan benda yang tajam di tempat sembelihan, dia menyembelihnya dengan kuat dan cepat, sehingga hewannya cepat mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa idza dhabhatum fahsinu dhibhah wal yuhidd ahadukum syafratah wal yurihda bihatah." Apabila kalian menyembelih, perbaikilah cara kalian menyembelih, di antaranya dengan menajamkan pisaunya. Pisaunya harus pisau yang tajam, jangan dengan pisau yang tumpul, parang yang tumpul. Nah, ini akan menyakiti hewan tersebut. Dan tenangkan hewannya. Angkan hewannya. Di antaranya jangan perlihatkan pisaunya kepada hewan tersebut, disembunyikan. Karena jika diperlihatkan, hewannya akan takut terlebih dahulu. Tidak tenang, takut. Demikian juga di antara adab yang beliau sebutkan, antakuna dzaka fil ibil naharan fi ghairi hadzabhan. Dalam menyembelih unta disunahkan di nahar. Di nahar nam, ditusuk di bagian labah nam. Ada lubang di bawah tenggorokan di antara dua tulang selangka. Adapun selainnya, selain unta, dengan cara dzabh nam, disembelih. Fayunharul ibilu qa'imatan ma'kulatan yadwal yusra. Kata beliau, unta di nahar dalam keadaan tangan kirinya diikat. Tangan kirinya atau kaki kirinya diikat. Namun jika sulit, kata beliau, naharoha barikah. Jika sulit di nahar dalam keadaan berdiri, kaki kirinya diikat, maka disembelih di nahar dalam keadaan dia barikah, dia duduk atau menderum. Wayadbahu ghairu 'ala janbi al-aisar. Dan selain unta disembelih di bagian kirinya, 'ala janbi al-aisar, dijatuhkan di bagian kirinya. Namun jika sulit menyembelihnya, baringkan bagian kirinya, tidak mengapa di bagian samping kanannya. Wa yusannu an yadh'a rijlahu 'ala 'unuki litamakkana minha. Dan disunahkan meletakkan kakinya di dekat lehernya agar hewannya lebih kuat dalam menyembelihnya. Agar hewannya tidak banyak bergerak. Lebih mudahkan dia untuk menyembelih. Ini disunahkan, kata beliau, meletakkan kakinya, kaki orang yang menyembelih, pada leher hewan, dekat leher hewan tersebut. Amal buruku 'alaiha wal imsak bi qa'imiha fala aslaha minas sunnah. Adapun dia menduduki hewannya dan mengikat semua kakinya, maka ini tidak ada dalilnya dalam sunnah. Semua kakinya diikat, kemudian dia duduki hewannya, ini tidak disunahkan, tidak disyariatkan. Bahkan kata beliau, min fawaid tarkil imsak bil qawaim ziyadat inhari dam bil haraka wal ittirab. Di antara faedah tidak diikat kaki-kakinya, setelah disembelih langsung dilepaskan, ini darahnya semakin banyak keluar. Dia semakin luasa bergerak dan semakin banyak darahnya yang keluar. Dan dengan demikian akan semakin enak dagingnya, semakin lezat. darah yang tertinggal di dagingnya sedikit, semakin sedikit. Ya, setelah disembelih, bagusnya dilepas, biar dia luasa menggerakkan kaki-kakinya, sehingga darahnya pun semakin banyak yang keluar. Demikian juga diantara yang disebutkan diantara adab dalam menyembelih, qat'ul hulqum wal mari' ziyadah 'ala qat'il wadajain, memotong tenggorokan dan kerongkongan, saluran makanan dan pernafasan sebagai tambahan atas memotong urat leher. Ini disyariatkan lebih sempurna, lebih bagus memotong dua urat lehernya dan juga tenggorokan dan kerongkongan. Demikian juga di antara etika dalam menyembelih, an yastura sikin anil bahimah. Hendaknya menutup pisau dari hewan tersebut. Hendaknya pisaunya disembunyikan, jangan diperlihatkan. Demikian juga ketika di situ ada berapa hewan yang akan disembelih, sebaiknya jangan diperlihatkan ke teman-temannya ketika temannya disembelih. Tidak akan ketakutan hewan-hewan yang lainnya yang akan disembelih. Demikian juga di antara etika dalam menyembelih, an yukabbirallah ta'ala ba'da tasmiyah, bertakbir setelah membaca bismillah. Setelah membaca bismillah, bismillah, wallahu akbar, wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar. Demikian juga di antara yang beliau sebutkan, di antara adab dalam menyembelih, an yusama' inda dhabil udhiyah wal aqiqah man hiyalah ba'da tasmiyah takbir, menyebutkan ketika menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan aqiqah, disebutkan untuk siapa sembelihan tersebut. Setelah membaca bismillah dan takbir, sebutkan dari siapa, dari si fulan, dan meminta kepada Allah agar menerima sembelihan tersebut. Misalnya dia katakan saat menyembelih, bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walak anni, jika hewan tersebut milik dia, aqiqah milik dia, anni, Allahumma taqabbal minni, ya Allah, bismillah Allahu akbar, ya Allah, darimu dan untukmu hewan sembelih ini dariku, terimalah dariku. Jika dia menyembelih hewan orang lain, misalnya Abdullah, milik temannya yang namanya Abdullah, bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka an Abdillah, Allahumma taqabbal min Abdillah. Atau kalau 7 orang sapi, bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walak an fulan wa fulana fulana fulana fulan, Allahumma taqabbal minhum. Nah, ini disunahkan ya, disyadatkan. Tanpa menyebut ini, dari segi sahna tetap sahna. Nah, ini pasal yang ke-9 yang beliau sebutkan di antara etika, adab-adab dalam menyembelih. Kemudian pasal yang terakhir, fi makruhati zakah, yang dimakruhkan ketika atau saat menyembelih. Nah, ada beberapa perkara yang dimakruhkan yang hendaknya dijauhi, ditinggalkan. Yang pertama yang beliau sebutkan, antakuna bi'alatin ka'alah, bi'alatin ka'alah ay ghairi haddah, menyembelih dengan benda yang tumpul, yang tidak tajam. Nah, ini dimakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Ini yang sahih kata beliau, pendapat yang kuat. Menyembelih dengan benda yang tumpul, hukumnya haram, menzalimi hewan tersebut. Demikian juga di antara yang dimakruhkan, an yuhidda alat adzakah wal bahima tanzur. Dia menajamkan pisau sembelihannya dalam keadaan hewannya melihat. Nah, diasah pisaunya di depan hewannya. Ini dimakruhkan. Demikian juga yang ketiga yang disebutkan, an yudzakkiya dzabiha wal ukhra tanzur ilaiha. Menyembelih hewan sementara hewan-hewan yang lainnya melihat. Melihat kawannya disembelih. Nah. Jadi apa? Sebaiknya dijauhkan dari teman-temannya ketika disembelih agar tidak dilihat. Agar tidak dilihat oleh kawan-kawannya, agar mereka tidak ketakutan terlebih dahulu. Yang terakhir yang beliau sebutkan di antara yang dimakruhkan ketika menyembelih, an yaf'ala ba'da tadhkiyah ma yu'limuha qabla zuhuki nafsiha. Melakukan sesuatu yang menyakitinya setelah disembelih, sebelum nyawanya hilang. Sebelum nyawanya hilang, masih sakaratul maut, sudah misalnya dipatah lehernya, dikuliti, padahal masih hidup, nah, belum hilang nyawanya. Ini dimakruhkan. Bahkan kata beliau, wakila yahrumu dhani wa sahih. Ada yang mengatakan hukumnya haram, dan ini lebih kuat. Nah, melakukan sesuatu yang menyakiti hewan setelah disembelih, sebelum meninggal, sebelum mati, sebelum nyawanya hilang. Apakah dipotong lehernya, dikuliti, dipotong dari sebagian anggota tubuhnya, ini diharamkan. Nah, ini ditunggu setelah disembelih, ditunggu benar-benar mati, nah, baru dibersihkan di apa? Dikuliti, dipotong, dan seterusnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa adab yang disebutkan yang dimakruhkan ketika menyembelih, yang hendaknya ditinggalkan dan dijauhi. Dan dengan demikian selesai penjelasan beliau berkaitan dengan pembahasan ini, hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Nah, dan mungkin ini apa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.